awaluha ya, yaitu idmarul wajib fayakunu ba'da khamsati ahruf. Idmaru an ya, wujuban itu setelah lima huruf. Yang pertama lamul juhud. Lamul juhud adalah lamun nafi. Lamun nafi maksudnya dia didahului oleh nafi, bukan dianya yang bermakna nafi. Didahului oleh wahiyal masbuqah mal wahiyal masbuqatu bima kana aw lam yakun, didahului oleh ma kana atau lam yakun. Pemisalul awal, contoh yang pertama yaitu didahului oleh ma kana. Ma kana zaidun liyakdhiba, ma kana zaidun liyakdhiba. Baik. Maka Zaidun liyakdhiba. Maka Zaidun muridan lil kadhib. Ya, maka Zaidun muridan lil kadhib. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa maka Allahu liyatlimahum. Wa maka Allahu liyatlimahum. Wa misalu tsani lam yakun zaidun liyasriqa. Lam yakun zaidun liyasriqa. Taib. Wa qauluhu ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Syahidnya ya, falam lamul juhud li'annaha subiqat bimakana aw lam yakun. Lamnya adalah lamul juhud ya, karena dia didahului oleh makana atau lam yakun. Wa kullun min yakdhiba wa yadlima wa yasriqa wa yaghfira fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da lamil juhud. Ya. Fi'l mudari' mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da lami al-juhud wa lamat nasbihi ya al-fathah al-zahira ala akhirihi. Nah, ini kita kalau mau meng-i'rab dari apa? Dari fi'il, dari fi'ilnya. Baik. Sekarang kita masuk al-harfus tsani ya, al-harfus tsani hatta. Hatta. Allati. Bimakna. Ila. Au. Kay. Allati bima'na ila aw kay. Al-awwal misal qawluhu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Baik. Kita bahas yang pertama ini dulu. Fal awal kaqoulihi ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ay ila an ya'tiyaka al-yaqin. Wahual maut. Wasumiya al-mautu yaqinan li'annahu mutayaqqanu al-wuqu'u wal-wuqu'i. Ya. Maknanya ai ila an ya tiyaka al-yaqin. Taib. Wahuwa al-maut. Taib. Dari sisi makna. Asani. Contohnya. Aslim. Hatta tad khulal jannah. Hatta tad khulal jannah. Ay kay tad khulal. Kai tadkhulal ya kai tadkhulal jannah, supaya ya engkau masuk surga. Baik. Perhatikan di sini. Fal awal ka qawlihi ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Ay ila an ya'tiyaka al-yakin wahual maut wasumiyal maut yakinan li'annahum tayakkanu al-wuku. Dan tidak bisa di sini. Kay maknanya kita katakan. Hatta kita maknakan kay misalnya. Ya. Kenapa? Ya akan berbeda maknanya. Wa'bud ya, beribadahlah engkau kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Terus-menerus sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Ya. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian. Maknanya demikian. Kalau kita ganti kay, jadinya gimana? Kalau maknanya kay. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kemudian kita katakan maknanya adalah kay. Berarti maknanya? Wa'bud rabbaka. Ya. Kay ya'tiyakal yakin. Supaya datang kematian kepadamu. Nah, kan enggak seperti itu. Maknanya kita tidak mungkin seperti itu. Taib. Kemudian yang kedua, nahu, yang bermakna kay, aslim hatta tadkhulal jannah. Ya, masuk Islamlah engkau hatta tadkhulal jannah. Ya, hatta tadkhulal jannah. Apa makna hatta di sini? Yaitu kay tadkhulal jannah. Ya, kay tadkhulal jannah. Supaya engkau, agar engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang harus kita ingat, ya kita akan dapatkan nanti kay atau hatta. Hatta itu ada tiga fungsi. Ya, hatta itu ada tiga fungsi dari sebagai harf. Ya. Apakah sebagai harful jar, apakah sebagai ataf, atau dia istinafiyah. Istinafiyah. Ya, atau dia istinafiyah. Taib. Tapi dari tiga fungsinya, semuanya menunjukkan apa? Semuanya menunjukkan ghayah, puncak. Ya. Ya. Menunjukkan ghayah. Ghayah itu akhirnya akhir dari sesuatu. Itu ghayah. Ya. Nah sekarang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Nah, ini kan menunjukkan ghayahnya. Terakhirnya kapan? Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ketika datang kematian kepadanya. Ya. Kemudian juga aslim hatta tadkhulal jannah. Ya. Apa tujuan akhirnya ketika seorang masuk Islam, ya? Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Ya. Dan tidak pas kalau kita katakan aslim ila antadkhulal jannah. Ya, aslim ila antadkhulal jannah, kurang pas di sini. Lebih tepat dikatakan aslim hatta tadkhulal jannah ay kay tadkhulal jannah. Ya. Taib. Qala fakulun min ya'ti wa tadkhul fi'lun mudari'un mansubun. Masing-masing dari ya'ti, ya'tiya dan tadkhula adalah fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira al-akhiri. Jadi kita akan coba yang aslim aja, ya. Aslim hatta tadkhulal jannah, ya. Aslim hatta tadkhulal jannah, jannata. Aslim fi'il fi'lu amrid mabni ala as-sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta hatta taib. Apa hatta di sini? Kalau kita lihat taklif, ya disebutkan hatta di sini sebagai harfu jar. Harfu ghayah wajarin. Goyah tadi kita sebutkan makna goyah ya. Artinya akhir syai itu goyah. Akhir dari sesuatu itu goyah. Taib. Wajarin. Ya, berarti di sini dia sebagai harfur jar. Tadkhula. Fi'lun. Mudari'un. Mansubun. Bi. An. Mud. Marah. Wujuban. Ba'da. Hatta. Wa'ala. Matu. Nasbihi. Al-Fathah. Al-Zahirah. Ala. Akhirihi. Al-Fa'il. Dhamirun. Mustatir. Wujuban takdiruhu anta aljannata maf'ulun bih mansubun wa'alamatu nasbihi Al-Fathah Al-Zahirah Ala akhirihi Liannahu Isim Mufrad Taib Liannahu isim Mufrad Taib Ini selesai kita irab Ya takdirul kalam kalau kalau dilihat dari taliknya di sini aslim hatta dukhuli al jannati ya aslim hatta dukhuli al jannati ya itu takdirnya Baik. Jadi K apa hatta di sini bisa di bab ini dia bisa bermakna ilah dan bisa bermakna K. Contohnya yang bermakna ilah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yaitu ilah an ya'tiyakal yaqin yaitu al-maut. Dan contoh yang mana kai aslim hatta tadkhulal jannah. Ya aslim hatta tadkhulal jannah. Ai aslim kai tadkhula al jannah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Raji'u hatta tafhamu. Ini salah satunya. Raji'u hatta tafhamu. Kira-kira maknanya apa? Raji'u atau dzakiru ad-darsa hatta tafhamu. Hatta tafhamu. Hatta bermakna kai atau bermakna ila. Ya. Dzakiru ad-dars, ya. Mudzakarah atau ulang-ulanglah pelajaran supaya kalian paham atau sampai kalian paham. Kira-kira yang mana coba? Naktafi lahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.